Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita maklumi bersama bahwasannya di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang memiliki hak atas kita. Dan juga telah kita pahami insyaallah ta'ala bahwa di antara seluruh manusia yang memiliki hak atas kita, tentunya setelah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang tua kita yang paling tinggi haknya, yang paling besar haknya untuk kita tunaikan. Jadi dari seluruh manusia yang memiliki hak kepada kita, maka orang tua termasuk yang memiliki hak tertinggi atas kita. Maka sudah sepatutnya bakti kita yang terbaik kita berikan kepada mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan merekalah yang paling besar haknya atas kita. Maka wajib bagi kita untuk memenuhi hak-hak mereka. Oleh karenanya, kitab yang akan kita kaji yaitu kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di awal kitab beliau menyebutkan beberapa bab tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, disertai penjelasan tentang adab-adabnya. Kita akan masuk insyaallah ta'ala pada bab yang kedua yang beliau beri judul Babu Birril Um, bab berbakti kepada ibu. Qala rahimahullah An Bahz bin Hakim An Abihi An Jaddihi. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, man abarru? Kakeknya berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang seharusnya aku berbakti kepadanya? Qala ummak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Qultu, man abarru? Kata beliau lagi, aku berkata, wahai Rasulullah, siapa lagi yang wajib aku berbakti kepadanya? Qala ummak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Qultu, Aku berkata lagi, man abarru? Ya Rasulullah, siapa yang pantas aku berbakti kepadanya? Qala ummak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Qultu man abarru? Beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa lagi yang pantas aku berbakti kepadanya? Qala abak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapakmu. Thummal aqrab fal aqrab. Kemudian kerabat terdekat, lalu yang terdekat. Jadi sesuai dengan hubungan kekerabatan. Baik. Inilah hadis yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, lebih khusus lagi kepada seorang ibu. Baik. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama adalah, disebutkan para ulama, hadis ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mengenal maratibul khair, tingkatan-tingkatan kebaikan. Sebab kebaikan itu bertingkat-tingkat. Dan kita diperintahkan untuk mengejar tingkatan yang tertinggi. Ini sifat seorang mukmin. Selalu berusaha mencapai derajat tertinggi dan memprioritaskan hal tersebut. Makanya perlu kita kenali terlebih dahulu. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memberikan contoh kepada kita dan menunjukkan pemahaman mereka yang sangat mendalam, bahwa kebaikan-kebaikan itu bertingkat-tingkat. Seseorang harus tahu mana yang lebih besar pahalanya, itu yang dia dahulukan, itu yang dia kejar, agar dia mencapai derajat yang tinggi. Baik. Pelajaran yang kedua, hadis yang mulia ini tidak diragukan lagi menunjukkan keutamaan ibu. Keutamaan seorang ibu, dan bahwasannya seorang ibu adalah yang paling besar haknya untuk ditunaikan atas seorang anak, dan kebajikan terhadapnya itu yang terbesar, melebihi siapapun, melebihi ayah ataupun kerabat-kerabat yang lainnya. Apa sebabnya? Disebutkan para ulama, karena ibu itu memiliki kelebihan dari tiga sisi yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang ayah ataupun yang lainnya, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Ini sesuatu yang berat, bukan main-main. Bahkan mempertaruhkan nyawa ketika seorang ibu melahirkan. Kesusahan, lemah, bertambah lemah, letih, menyita waktu, bahkan terkadang kurang tidur demi mengurus sang anak. Oleh karenanya di dalam surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat pada ayat yang ke-14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, yang ketika hamil dirinya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Semakin besar kandungannya, semakin bertambah lemahlah dia. Dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu hanya kepada mula, hanya kepada kulah kalian akan dikembalikan. Dan ayat ini alhamdulillah sudah pernah kita bahas pada kajian tentang wasiat-wasiat Luqman alaihi salam dari pembahasan kitabnya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Baik. Jadi inilah pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari hadis ini, juga terkait dengan bab ini, yaitu kedudukan ibu dan besarnya hak seorang ibu atas anaknya melebihi hak siapapun. Maka seorang anak hendaklah lebih mementingkan hak ibunya sebelum hak siapapun. Ya. Hanya saja ulama mengingatkan dari segi ketaatan kita, maka bapa itu yang lebih diutamakan. Itu dari segi ketaatan. Adapun dari segi berbuat baik, berbakti, maka ibu lebih diutamakan. Namun dari segi ketaatan, tetap saja bapa itu lebih diutamakan, karena seorang bapa itu adalah pemimpin rumah tangga. Sang ibu dan sang anak tidak boleh menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh pemimpin rumah tangga mereka. Ya, jadi jangan salah paham. Jadi misalkan kalau bapak punya perintah lain, ibu punya perintah lain, kedua-duanya tidak melanggar syariat, siapa yang didahulukan? Bapak. Bapak yang didahulukan. Iya. Jangan membantu ibu di dalam berbuat dosa. Baik. Hadis ini juga menunjukkan amalan-amalan itu ada prioritasnya masing-masing. Ya. Hendaklah kita pintar-pintar memprioritaskan, mendahulukan mana yang mesti didahulukan. Ya. Hadis ini juga menunjukkan pelajaran yang sangat penting sekali, yaitu motivasi bagi kita untuk menyambung hubungan kekerabatan. Karena di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan summal aqrab fal aqrab. Kemudian berbaktilah setelah bapak, berbaktilah kepada kerabat yang terdekat, kemudian yang terdekat. Jadi sesuai dengan hubungan kekerabatan mana yang terdekat. Iya. Kita urutkan mereka sesuai dengan hubungan nasab mana yang paling dekat. Ya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk menyambung dan menjaga hubungan kekerabatan. Bahkan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ancaman yang keras bagi siapa yang memutuskan hubungan kekerabatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, La yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Ya. Siapa itu kerabat? Yang punya hubungan nasab. Paman kita, ibu kita, paman kita, bibi kita, anak-anaknya, terlebih lagi orang tua kita sendiri, kakek dan nenek dan seterusnya. Ini betul-betul harus dijaga. Kakak, adik, dan seterusnya. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan ini. Baik. Maka hadis yang mulia ini juga menunjukkan keutamaan bapak setelah ibu dan keutamaan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Inilah sebabnya para ulama menyebutkan satu kaidah bahwasannya perbuatan baik apapun yang kita lakukan kepada orang lain, maka keluarga kita yang lebih berhak. Keluarga kita yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Iya. Dan tentunya dari seluruh keluarga kita, maka orang tua kita yang lebih berhak. Ya. Atau apabila seorang wanita sudah menikah, maka suaminya yang lebih berhak sebelum yang lainnya. Ya. Sehingga sangat mengherankan sebagian orang kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, dia berlaku baik. Dia sering senyum, menyapa dengan ramah, bersabar menghadapi yang tidak dia senangi. Tapi kepada keluarga sendiri, kepada pasangannya sendiri, kepada anak-anaknya sendiri, dia cepat marah menghadapi mereka apabila mereka berbuat salah. Ya. Kurang berlaku baik kepada mereka. Ini sangat mengherankan. Hadis ini terkandung pelajaran yang sangat berharga, bahwa perbuatan baik kepada orang lain, kebajikan kepada orang lain, bakti kepada orang lain, keluarga itu yang lebih utama. Keluarga yang lebih utama. Karena jelas, kalau kita misalkan bersedekah kepada keluarga, kita dapat dua kebaikan sekaligus. Kebaikan bersedekah dan kebaikan menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Kalau keluarga kita seorang muslim, bertambah lagi. Kebaikan menguatkan hubungan ukhuwah sebagai sesama muslim. Andaikan dia kafir sekalipun, maka tetap saja kita diperintahkan menjaga hubungan kekerabatan. Iya. Dan berbuat baik kepadanya dalam perkara duniawi, selama dia tidak memerangi agama Islam. Iya. Selama dia tidak zalim terhadap kaum muslimin. Kalau dia seorang muslim, bertambah haknya. Dan apabila dia adalah ternyata tetangga kita juga, maka haknya juga bertambah sebagai tetangga. Baik. Jadi demikianlah syariat yang mulia ini memberikan tuntunan kepada kita. Kita masuk hadis yang berikutnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu atahu rajulun faqala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasannya beliau beliau didatangi oleh seseorang, faqal, seraya berkata, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Sesungguhnya aku pernah meminang seorang wanita, namun dia enggan untuk menikahi aku. Wa khatabaha ghairi. Dan orang yang lain pernah meminangnya. Fa'ahabbat an tankihahu. Maka dia pun ingin menikahi orang tersebut. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Maka aku pun cemburu kepadanya sehingga aku membunuhnya. Na'udzubillah. Fahal li min taubatin? Maka apakah aku masih bisa bertaubat? Ini pertanyaan orang tersebut kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, maka beliau berkata, ummuka hayyatun? Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Kata orang tersebut, tidak. Sudah meninggal dunia. Qala, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tub ilallahi azza wa jalla. Bertobatlah kepada Allah azza wa jalla. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan hendaklah engkau mendekatkan diri kepadanya sesuai kemampuanmu. Maksudnya berusaha dengan amalan apa saja yang engkau mampu untuk mendekatkan diri kepadanya. Qala Atha' bin Yasar. Berkata Atha' bin Yasar. Ini salah seorang murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummi. Setelah selesai percakapan antara Ibnu Abbas dengan orang tersebut, kata Atha' bin Yasar, aku pun pergi untuk mendatangi Ibnu Abbas. Lalu aku bertanya kepadanya, kenapa engkau menanyakan tentang ibunya, apakah dia masih hidup? Faqal, Maka beliau berkata, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada berbakti kepada kedua orang tua. Inilah hadis yang kedua di dalam bab ini. Baik. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik. Yang pertama adalah, kewajiban menutupi aib. Karena di dalam hadis ini dikatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma didatangi oleh seseorang. Seseorang siapa? Enggak disebutkan namanya. Ya. Dan ini bagus. Metode bertanya yang bagus. Tidak disebutkan namanya. Siapa pelakunya? Ya. Untuk menutupi aibnya. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahayanya kecemburuan. Maksudnya bahaya apabila seseorang melampiaskannya di dalam perkara yang bertentangan dengan syariat Allah. Iya. Kecemburuan yang tidak dapat dia tahan, maka apa yang terjadi? Mengantarkan kepada hasad, ghibah, namimah, hingga pembunuhan. Hati-hati dengan sifat cemburu ini. Ya. Ini kecemburuan jahiliyah. Ya. Dan ini berlaku umum. Berlaku umum. Kadang seseorang cemburu kepada saudaranya, maka memunculkan hal-hal yang sangat buruk terhadap hubungan mereka. Pelajaran yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahayanya dosa membunuh. Ya. Dan bahayanya serta besarnya dosa membunuh ini dikenal oleh umat-umat terdahulu. Bahkan orang ini tahu betul yang dia lakukan adalah dosa besar. Sehingga pada akhirnya dia repot mencari solusi. Bagaimana ini? Saya sudah melakukan dosa besar. Dia sesali. Ya. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat telah memberikan peringatan. Di antaranya, di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-32. Min ajli dhalika. Katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Oleh karena itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami tetapkan suatu hukum bagi bani Israel bahwasannya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena kisos, bukan pula karena dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Maksudnya apa? Di antara penafsiran para ulama, dia membunuh satu jiwa, maka dia mendapatkan dosa membunuh manusia seluruhnya. Ini menunjukkan betapa murkanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang melakukan dosa pembunuhan. Ya. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nah ini dosanya lebih besar lagi. apabila yang dibunuh adalah seorang mukmin, maka siapa yang melakukannya, balasannya adalah neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya azab yang besar. Na'udzubillah. Membunuh orang kafir pun, apabila termasuk orang kafir yang haram dibunuh, itu sudah termasuk dosa yang sangat besar. Apalagi jika yang dibunuh adalah seorang muslim. Pelajaran yang berikutnya adalah kewajiban untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha penerima taubat, tidak boleh berputus asa dari rahmatnya betapa besar pun dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Iya. Terlebih lagi kalau kita bandingkan dengan kisah pembunuh 100 nyawa, masya Allah. Bukan 1-2 orang yang dia bunuh, 100 orang tidak tanggung-tanggung. Bahkan yang dia bunuh terakhir itu siapa? Ahli ibadah, ya. Bukan seorang yang mukmin biasa, tapi ahli ibadah. Namun ternyata dengan kesungguhannya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menerima taubatnya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan kewajiban bertanya kepada para ulama. Kewajiban bertanya kepada para ulama agar mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan pentingnya ulama dan agungnya kedudukan ulama di tengah-tengah umat manusia. Ulama bagaikan lentera-lentera yang menyinari umat manusia sehingga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang ini ketika dia mendapatkan masalah besar, maka dia mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, minta petunjuk. Ya, minta petunjuk. Makanya syaitan itu, orang-orang yang paling dia musuhi di muka bumi ini adalah para ulama dan para penuntut ilmu. Ya. Ini yang paling dimusuhi oleh syaitan, yang paling diinginkan oleh syaitan untuk kalau enggak cepat mati disesatkan. Ya. Yang paling semangat syaitan untuk menyesatkan adalah para penuntut ilmu dan para ulama, maka hendaklah waspada. Karena mereka adalah pembimbing-pembimbing umat. Kalau mereka tersesat, kepada siapa lagi umat akan minta bimbingan? Iya. Makanya Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita kedudukan para ulama. Bahkan di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tingginya derajat para ulama yang harus kita muliakan, kita tinggikan, dan kita hormati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah angkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, Laisa minna man lam yarham sagirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, menghormati yang tua di antara kami, dan tidak mengenal hak-haknya para ulama di antara kami. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kedudukan para ulama sebagai pembimbing umat. Ya. Pelajaran lainnya, disebutkan para ulama bahwasannya hadis ini mengandung pelajaran yang sangat berharga untuk para ulama, para penuntut ilmu, bahkan untuk setiap muslim. Yaitu apa? Hendaklah mereka berusaha memberikan solusi terhadap para pelaku dosa ketika melarang mereka. Ya. Jadi, tatkala kita memberikan nasihat, maka jangan lupa, ketika kita melarang mereka untuk melakukan dosa, berusahalah untuk memberikan solusi bagi mereka semampu kita. Maka di sini, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memerintahkan orang tersebut untuk bertobat kepada Allah. Kemudian beliau berusaha mencarikan solusi bagaimana supaya dosa-dosanya tertutupi. Pertama sekali beliau tanyakan dulu, apakah ibunya masih hidup? Ya, ternyata ibunya sudah meninggal dunia. Padahal itu adalah di antara solusi yang terbaik untuk menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya. Maka setelah itu beliau memerintahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah semampunya dengan apa saja yang mampu dia lakukan. Ini solusinya untuk menutupi dosa-dosanya yang telah lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan hendaklah engkau segerakan berbuat baik setelah berbuat jelek, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Baik. Hadis yang mulia ini juga memberikan atau menunjukkan kepada kita satu pelajaran yang sangat berharga terkait dengan bab ini, yaitu kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Ini jelas ya? Luar biasa. Para sahabat memahami. Dan siapakah yang lebih bagus pemahamannya daripada para sahabat? Coba perhatikan. Ini pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang beliau simpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Kira-kira siapa yang lebih baik lagi? Pemahaman Ibnu Abbas atau pemahaman kita? Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah seorang yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wila." Ya Allah, ajarkanlah dia agama, pahamkanlah dia agama, dan ajarkanlah dia tafsir. Nah, beliau memahami bahwasannya berbakti kepada ibu dapat menghapus dosa membunuh. Subhanallah. Tidak diragukan lagi, dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Ya, ayat berapa tadi itu? Surat Al-Ma'idah ayat ke-32. Kemudian surat An-Nisa ayat ke-93. Ayat yang menjelaskan tentang besarnya dosa membunuh. Dan betapa Allah sangat murka terhadap pelakunya. Ternyata jamaah sekalian, kebajikan, berbuat baik kepada orang tua, itu dapat menghapus dosa tersebut. Ya. Ini yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun tentunya disertai dengan taubat. Oleh karenanya, dua yang diperintahkan oleh Ibnu Abbas kepada orang tersebut. Pertama taubat, yang kedua tutupi dosanya dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang dapat menutupi dosa yang besar tersebut adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena dosanya besar, maka untuk menutupinya juga harus dengan amalan yang besar. Enggak cukup kalau amalannya kecil, enggak akan menutupi. Maka luar biasa hadis ini menunjukkan agungnya kedudukan berbakti kepada seorang ibu. Oleh karenanya jemaah sekalian, hadis ini juga mengandung peringatan dan nasihat yang sangat berharga bagi kita. Yaitu apa? Manfaatkan keberadaan ibu kita selagi masih hidup. Ya. Jangan menyesal seperti yang terjadi pada orang ini. Sayang sekali dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika ibunya sudah meninggal dunia. Ya. Maka di situ mengandung peringatan bagi kita. Jangan seperti orang tersebut. Dia sudah tidak punya lagi kesempatan untuk banyak-banyak berbakti kepada ibunya. Jadi jangan sia-siakan keberadaan ibu kita yang masih hidup, alhamdulillah, berusahalah. Apa kata Ibnu Abbas? Mas tata'ta, sesuai kemampuanmu. Ya. Untuk berbakti kepada ibumu. Baik. Jadi Inilah di antara pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita petik dari hadis ini terkait pembahasan atau terkait bab ini. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini juga terkandung motivasi bagi kita untuk mengejar amalan yang lebih besar pahalanya. Iya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebelum memerintahkan dia untuk beramal yang lain, beliau perintahkan dia terlebih dahulu untuk berbakti kepada ibunya. Namun sayang ibunya sudah meninggal dunia. Iya. Maka hadis ini mengandung pelajaran bahwasannya hendaklah kita melakukan amalan yang terbesar, yang paling kita mampu. Artinya, kalau kita mampu yang besar, kenapa lakukan yang kecil? Kalau kita mampu dapatkan pahala yang lebih banyak, kenapa mencukupkan diri yang kecil saja? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ya. Namun banyak orang berlomba-lomba mengejar dunia, tetapi dalam perkara kebaikan dia tidak berlomba-lomba mengejarnya atau semangat mengejarnya. Ya. Bahkan sebagian orang sampai tersesat yang sangat jauh, yaitu dia membenarkan kemalasannya dengan alasan apa? Itu katanya sudah takdir Allah. Ya. Nah ini kesesatannya bertambah lagi, menyimpang di dalam masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dalam perkara duniawi dia tidak mengatakan seperti itu? Sudahlah saya biar tetap miskin aja seperti ini sudah takdir Allah. Kan tidak, gak pernah dia ngomong seperti itu. Tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang cukup, bahkan kaya raya dalam masalah duniawi. Mestinya dalam masalah agama dia pun lebih bersemangat melakukannya. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bertanya kepada guru apa yang belum jelas dan semangat untuk mengejar dan mengetahui satu faedah. Ini teladan yang diberikan kepada kita oleh tabi'in yang mulia Atha' bin Yasar rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Atha' mendatangi gurunya menanyakan apa yang belum jelas baginya. Iya. Pengin tahu ada faedah pelajaran apa di balik pertanyaan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kenapa apakah ibumu masih hidup? Nah ini. Pelajaran yang lainnya adalah hadis ini menunjukkan kedalaman pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dan baiknya pemahaman mereka sehingga mereka menyimpulkan sesuai dengan makna makna yang sahih dari dalil-dalil yang ada. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya, babu birril ab. Bab berbakti kepada ayah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarru? Pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang sepatutnya aku berbakti kepadanya? Qala ummak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu ya Rasulullah? Qala ummak. Beliau berkata, ibumu. Qala thumma man? Qala ummak. Beliau bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Qala thumma man? Dia berkata lagi, kemudian siapa? Sebutkan dalam riwayat yang lain yang ada dalam tanda kurung itu. Summa adar rabi'ah. Dia bertanya yang keempat. Ya. Setelah tiga kali beliau bertanya, ini yang keempat. Siapa lagi ya Rasulullah? Faqal. Barulah Rasulullah SAW bersabda, bapakmu. Ya. Ini kurang lebih sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Bahz bin Hakim tadi ya. Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Iya. Ini sama dengan hadis yang pertama di bab berbakti kepada ibu. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini? Bab ini beliau inginkan kepada kita untuk memperhatikan kewajiban kita berbakti kepada ayah. Ya. Makanya beliau, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, menunjukkan fikihnya yang sangat mendalam. Beliau jadikan sebagai judul bab tersendiri. Padahal kalau kita perhatikan hadisnya sama aja teksnya dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Ya. Tetapi di sini beliau ingin menekankan bukan hanya ibu, ayah juga memiliki hak. Ya. Dan posisinya yang kedua setelah ibu. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan kita jangan sampai melalaikan hak ayah, dan juga jangan dipertentangkan. Kalau berbakti kepada ibu berarti boleh mengabaikan ayah, tidak. Tetapi tunaikan semuanya. Tunaikan semuanya. Iya. Demikian pula terkandung peringatan bagi kita. Misalkan, kalau terjadi pertikaian dan perselisihan antara ibu dan ayah, katakanlah sampai cerai sekalipun, maka tetap saja itu gak ada pengaruh bagi kita. Urusan orang tua, urusan mereka. Kita jangan masuk ikut membenci yang ini, melawan yang itu, pro sini, pro situ, jangan. Sebab dua-duanya punya hak yang mesti kita tunaikan. Ini termasuk kesalahan sebagian anak-anak. Ketika orang tuanya berselisih, bahkan sampai terjadi perceraian, dia kemudian tidak lagi berbakti kepada salah satu dari keduanya. Iya. Ini salah besar. Suami istri bisa bercerai. Kalau orang tua dan anak, enggak akan pernah bercerai sama sekali. Tetap saja si anak punya kewajiban terhadap ibunya dan bapaknya. Demikian pula ibu dan bapaknya tetap saja punya kewajiban terhadap anaknya. Meskipun dia sudah tidak bersama lagi antara suami istri tersebut. Iya. Jadi tidak boleh seperti itu seorang anak. Iya. Dan insyaallah taala nanti akan datang juga penjelasan bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang zalim, bahkan orang tua yang musyrik sekalipun. Tetap saja si anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi orang tuanya muslim. Jadi biarkan saja urusan pertikaian, perselisihan antara orang tua, urusan-urusan mereka, anak gak usah masuk campur. Iya. Dalam artian jangan masuk campur memperkeruh permasalahan atau pro sini dan pro sana, tidak. Kalau dia mendamaikan ya bagus. Itu sudah termasuk kewajibannya mendamaikan orang tuanya yang berselisih. Baik. Maka yang beliau inginkan dari bab ini adalah mengingatkan ayah juga punya hak. Jangan sampai kita lalaikan. Setelah kita tahu ibu punya kedudukan yang tinggi, tapi jangan lupa. Dan jangan salah paham. Ayah juga memiliki hak yang tinggi. Ya, yang mesti kita tunaikan. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab layyinil kalam liwalidayhi. Bab melembutkan ucapan terhadap kedua orang tua. Ya, melembutkan ucapan terhadap kedua orang tua. Qala rahimahullah Antaisalah ibn Mayyas qala. Dari Taisalah bin Mayyas. Ia berkata, Taisalah bin Mayyas disebutkan dalam catatan kaki itu adalah laqabnya. Nama aslinya adalah Ali, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Taisalah bin Mayyas, nama aslinya adalah Ali bin Mayyas. Apa yang dia katakan? Kuntu ma'an najadat. Aku pernah bersama orang-orangnya Najdah. Najdah ini adalah Najdah bin Amir Al-Hanafi Al-Khariji Al-Haruri. Seorang yang berpemahaman Khawarij dari Harura. Makanya Khawarij itu diantara namanya adalah Haruriyun, karena mereka berkumpul di tempat yang namanya Harura di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali menumpas mereka di sana. Nah, jadi ceritanya ini Taisalah bin Mayyas atau Ali bin Mayyas ini pernah gabung sama mereka dan kena syubhat. Nah, sekarang dia mau bersihkan syubhatnya. Dia berkata, aku pernah bersama orang-orang Khawarij tersebut, pengikutnya Najdah bin Amir. Fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Maka aku pernah terjerumus di dalam beberapa dosa yang tidaklah aku pandang kecuali termasuk dosa-dosa besar. Fadzakartu dzalika libni Umar. Maka aku menyebutkan dosa-dosa tersebut kepada Ibnu Umar. Qala ma hiya? Kata Ibnu Umar, apa yang kamu anggap dosa-dosa besar itu? Qultu kada wa kada. Aku berkata ini dan itu. Qala, kata Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair. Itu bukan termasuk dosa-dosa besar. Nah, ini di antara syubhat Khawarij yang dibersihkan Ibnu Umar dari pemikiran dan keyakinan orang ini. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memberikan pelajaran kepadanya apa saja yang termasuk dosa besar. Kata beliau, hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Meskipun ini juga bukan pembatasan. Ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan lebih dari 70 dosa besar dalam kitab Al-Kabair. Ulama yang lainnya menyebutkan lebih. Jadi bukan pembatasan. Baik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ada 9. Al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Wa qatlu nasmatin, dan membunuh jiwa. Wal firaru minaz zahfi, dan lari dari medan pertempuran. Wa qadful muhsanah, dan menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina. Wa aklur riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, dan berbuat kesesatan di masjid. Walladhi yastaskhir, dan orang yang memperolok-olok atau menghina orang lain. wa buka'ul walidaini minal uquq, dan durhaka pada kedua orang tua termasuk dosa-dosa besar. Afwan, dan membuat orang tua menangis termasuk kedurhakaan terhadap orang tua. Ya. Itu yang kesembilan. Membuat orang tua menangis, membuat kedua orang tua menangis termasuk kedurhakaan. Qala ibn Umar, qala li ibn Umar. Lalu kata orang tersebut, Ibn Umar berkata kepadaku lagi, atafrakun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah engkau takut neraka dan engkau ingin masuk surga? Qultu i wallahi, maka aku berkata, iya demi Allah, aku takut neraka dan aku ingin masuk surga. Qala, maka kata Ibn Umar, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, maka kata orang tersebut, saya masih memiliki ibu. Qala, lalu apa kata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fa wallahi, maka demi Allah, lau alanta lahal kalam, andaikan engkau berucap yang lembut kepadanya atau melembutkan perkataan kepadanya, wa at'amtaha at'am, dan engkau memberinya makan, la tadkhulannal jannata, maka sungguh engkau pasti masuk surga, majtanabtal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Baik. Inilah hadis pertama yang beliau sebutkan di sini. Ya, atau hadis pertama yang sahih. Baik. Di dalam hadis ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Di dalam hadis ini kita dapat memetik pelajaran yang pertama tentang bahaya syirik, bahaya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan dosa-dosa besar, maka pertama sekali beliau sebutkan dosa yang terbesar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak ya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan beberapa perbuatan dosa, maka mesti didahului oleh kesyirikan pertama kali. Iya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir, al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Maukah kalian aku kabarkan dosa terbesar, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Maka peringatan terbesar yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahaya perbuatan syirik. Bahaya perbuatan syirik. Betapa tidak, kesyirikan adalah penghancur semua amalan dan penghalang diterimanya amalan. Menghalangi diterimanya amalan yang baru, bahkan memusnahkan seluruh amalan yang telah berlalu. Siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak bertaubat kepadanya, maka tidak akan pernah diampuni dosanya. Pelakunya kekal di neraka, tidak mungkin masuk surga, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Maka inilah dosa yang paling harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Iya. Dosa-dosa itu banyak. Dosa-dosa besar juga banyak. Tetapi harus kita pahami, kesyirikan yang lebih harus kita takutkan dibanding dosa-dosa apapun. Iya. Ini perlu kita pahami dengan baik, karena di antara tipuan syaitan terhadap sebagian orang, mereka takut berbuat dosa, takut durhaka pada ibu atau ayah, takut korupsi, takut mencuri, tetapi dia tidak takut menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak jarang para da'i, kelompok-kelompok dakwah, mereka begitu bersemangat memberantas berbagai macam perbuatan dosa. Perzinahan, khamar, hingga pencurian, korupsi. Mereka semangat memberantas yang seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, mereka membiarkan kesyirikan. Bahkan terjadi di sekitar mereka. Yang lebih parah lagi, mereka enggak paham bahwa itu adalah syirik. Subhanallah, ini banyak orang yang terjerumus dalam tipuan syaitan. Ya. Makanya seorang mukmin harus betul-betul paham bahaya kesyirikan dan pentingnya tauhid, serta apa saja yang termasuk kategori syirik untuk dia waspadai dan jauhi. Apabila kita mengkhawatirkan anak kita, keluarga kita, dan diri-diri kita sendiri, jangan sampai melakukan perbuatan dosa, maka perbuatan syirik yang harus lebih kita khawatirkan lagi. Baik, ini pelajaran yang pertama, peringatan dari bahaya syirik. Yang kedua, peringatan dari dosa membunuh jiwa. Yang sudah kita sebutkan tadi, dua ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka terhadap orang yang melakukan dosa pembunuhan, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-32 dan surat An-Nisa ayat ke-93. Oleh karena itu, di antara perkara penting di sini yang harus kita ketahui adalah mengenal siapa orang yang tidak boleh kita bunuh. Ya. Karena yang dimaksud larangan membunuh di sini adalah larangan membunuh tanpa hak. Sebagaimana juga firman Allah, kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ini yang dimaksudkan. Ulama menjelaskan jiwa yang Allah haramkan itu ada empat. Yang pertama, jiwa kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia tunduk kepada pemerintah muslim. Yang kedua, kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kafir musta'man, orang kafir yang diberikan perlindungan keamanan oleh seorang muslim. Ini tiga jenis orang kafir yang tidak halal darah mereka. Membunuh mereka termasuk dosa besar, meskipun tidak sebesar membunuh seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Adapun membunuh seorang muslim, dan ini yang keempat, jiwa yang haram dibunuh, maka dosanya lebih besar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Jadi ini dosa yang sangat besar. Namun itu maksudnya membunuh tanpa hak. Adapun membunuh dengan hak, maksudnya dengan alasan yang benar, maka dibolehkan. Tetapi harus dengan cara yang benar. Seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari tiga alasan. "Ath-thaybi az-zani wa nafsi bin nafsi wa at-tariki li dinihi al-mufariq lil jama'ah." Jiwa dibalas jiwa. Maksudnya kalau dia membunuh orang lain, maka dia harus dikisos. Kemudian orang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati, na'udzubillah. Dan orang yang murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga orang yang boleh untuk dibunuh. Tetapi cara membunuh mereka adalah dengan pengadilan syariat. Dengan tangan pemerintah, bukan kewajiban kita, bukan tugas kita. Iya. Jadi ada aturan-aturan di dalam hukum membunuh dan siapa yang pantas untuk dibunuh. Baik. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini adalah peringatan dari dosa besar lari dari medan pertempuran. Maksudnya lari dari jihad yang syar'i, bukan jihadnya teroris. Kalau jihadnya teroris ya kita harus lari, enggak boleh ikut-ikutan. Ya. Ketika dua pasukan telah saling berhadapan, ini maknanya. Dosanya sangat besar, lebih besar apabila dia lari dari medan perang ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Dan juga karena kalau dia lari, berarti dia melemahkan kaum muslimin dan menolong orang-orang kafir. Iya kan? Orang muslim melihat dia lari, maka bisa saja hati mereka terpengaruh untuk ikut lari, menjadi lemah. Iya. Kecuali dia lari untuk mengatur strategi perang. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-15 dan ke-16. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan pertempuran, maka janganlah kalian berpaling ke belakang. Jangan lari. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabi minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang lari dari medan tempur pada hari tersebut, hari ketika dua pasukan telah berhadapan, kecuali dia ingin mengatur strategi perang saja, pura-pura lari dan berbalik menyerang misalkan, atau bergabung dengan pasukan yang lain. Iya. Maka siapa yang melakukan itu tanpa alasan, sungguh dia telah kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Tempatnya adalah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Pelajaran yang keempat, di dalam hadis yang mulia ini, atau asar yang mulia ini, terdapat peringatan bagi kita akan bahayanya dosa menuduh wanita baik-baik telah melakukan perbuatan zina. Iya. Ini dosa yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat ke-4 telah memperingatkan dosa ini. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik telah melakukan perzinahan, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Ini berat sekali, menuduh orang berbuat zina. Harus dia datangkan 4 orang saksi. Itu pun saksi seperti dia melihat timba masuk ke dalam sumur. Bukan melihat mereka masuk hotel misalkan, bukan. Tapi dilihat betul-betul, enggak sembarangan ini, jangan main-main menuduh orang telah berzina. Ya. Mungkin kalau dia tuduh selingkuh masih mending, tapi kalau berzina lain. Ya. Harus dia lihat betul-betul seperti timba masuk ke dalam sumur. Maka kalau dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, misalnya saksinya cuma 3, enggak cukup. Apa hukumannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fajliduhum 80 jaldah. Cambuklah dia dengan 80 kali cambukan. Orang yang menuduh itu dicambuk dengan 80 kali cambukan. Kemudian dia diberikan hukuman tambahan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kalian menerima persaksiannya untuk selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun. Dan mereka itulah orang-orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan 3 hukuman. Pertama, cambuk 80 kali. Kedua, tidak diterima persaksian. Dan ketiga, mereka dihukumi sebagai orang-orang yang fasik. Jadi hati-hati. Hati-hati melemparkan tuduhan. Iya. Dan ini juga mengandung peringatan tuduhan terhadap dosa-dosa yang lain. Iya. Maka juga itu tuduhan, itu juga dosa besar. Apalagi kalau dosanya lebih besar daripada zina. Iya. Maka kalau begitu dosanya lebih besar. Baik. Kemudian di sini disebutkan menuduh wanita. Dan ulama sepakat sama hukumnya apabila orang, apabila yang dituduh laki-laki. Ya. Jadi ini tidak ada maknanya. Maksudnya tidak ada maknanya, bukan khusus bagi wanita. Sama. Menuduh laki-laki baik-baik telah melakukan zina, itu dosanya sama dengan menuduh wanita baik-baik melakukan zina, padahal dia tidak berzina. Ya. Hanya saja disebutkan di sini wanita karena memang wanita yang paling banyak dituduh. Ya. Tetapi bukan berarti menuduh laki-laki dosanya kecil. Sama saja, dosanya besar. Baik. Pelajaran yang kelima. Hadis ini memperingatkan kita akan bahaya riba. Bahaya riba. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka kelak pada hari kiamat, kecuali seperti orang yang kesurupan syaitan. Kecuali seperti orang yang kesurupan syaitan. Iya, dia tidak bisa berdiri tegak. Bahkan disebutkan dalam sebagian asar, perutnya membesar. Dan dia tidak bisa berdiri tegak, dan dalam keadaan semua manusia menyaksikannya dan mengenalnya. Oh, ini ternyata tukang makan riba di dunia. Iya. Itu terjadi pada hari kebangkitan, na'udzubillah. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Dan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang menuliskan transaksinya, dan dua orang saksinya, dan beliau berkata mereka semuanya sama. Artinya siapa saja yang terlibat memuluskan transaksi riba, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Ya. Jadi bukan sekedar yang makan, yang memberi makan pun sama. Na'udzubillah. Pelajaran yang keenam, hadis ini memperingatkan kita bahaya dosa memakan harta anak yatim. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat kedua. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Janganlah kalian makan harta anak yatim bersama harta kalian, sesungguhnya itu adalah dosa yang sangat besar. Iya. Itu adalah dosa yang sangat besar. Hati-hati dengan harta anak yatim. Kalau kebetulan kita dititipkan harta anak yatim, misalkan ponakan kita yang orang tuanya meninggal, sedang dia masih kecil, apa yang harus kita lakukan? Simpan hartanya. Jangan diberikan kepadanya, karena dia belum bisa mengelolanya. Kapan diberikan? Ketika dia sudah mampu mengelolanya. Iya. Dan tidak boleh kita memakannya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, Maka pada hakikatnya yang mereka makan itu hanyalah api yang mereka masukkan ke dalam perut mereka. Dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Pelajaran yang ketujuh. Hadis ini mengandung peringatan bahaya berbuat dosa di masjid. Berbuat ilhad, berbuat penyimpangan dan dosa-dosa di masjid. Dosa itu semuanya terlarang dimanapun. Tetapi kalau dilakukan di masjid, dosanya lebih besar. Yeah. Apabila dilakukan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tentunya lebih besar lagi. Demikianlah. Sebagaimana pernah kita bahas ya. Dosa-dosa itu kapan dia menjadi besar? Di antaranya, apabila dilakukan di waktu-waktu yang dimuliakan atau di tempat-tempat yang dimuliakan. Iya. Di masjid. Masjid adalah rumah Allah. Tempat ibadah. Tempat Allah dimuliakan dan diagungkan. Siapa yang melakukan dosa padanya, maka dosanya lebih besar. Ini juga peringatan bagi kaum wanita. Di masjid masih membuka aurat. Mukenanya enggak dipakai nanti di masjid. Sebelum keluar masjid udah dibuka mukenanya. Ya. Nah ini. Ini termasuk dosanya menjadi lebih besar. Baik. Pelajaran yang ke-8. Hadis ini mengingatkan kita bahaya dosa menghina orang lain atau memperolok-olok orang lain. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah satu kaum mengolok-olok, menghina ataupun merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi yang dihina dan diperolok-olok itu atau yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Dan jangan pula wanita memperolok-olok wanita yang lain. Karena bisa jadi wanita yang diperolok-olok tersebut lebih baik daripada yang memperolok-olok. Ini subhanallah. Perhatikan ayat ini. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memperolok. Itu sudah mencakup laki-laki dan wanita. Tetapi ternyata Allah tegaskan lagi, wahai para wanita, jangan kalian saling memperolok. Ini menunjukkan peringatan yang lebih khusus lagi. Karena memang banyak kaum wanita yang terjerumus di dalam dosa ini. Ya. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Maka perhatikanlah. Ini di antara bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pelajaran yang ke-9. Nah inilah pelajaran yang terkait dengan bab kita. Ini dosa besar yang ke-9 yang diperingatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah membuat orang tua bersedih. Membuat orang tua bersedih. Hati-hati. Jangan sampai orang tua kita sedih. Apalagi sampai menangis. Iya, sama saja. Apakah kita bermaksud untuk durhaka kepada mereka atau enggak bermaksud? Misalkan kita melakukan satu perbuatan yang membuat mereka sedih. Walaupun kita enggak bermaksud mendurhakai mereka. Iya. Walaupun perkara tersebut sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Enggak dilarang dalam syariat. Tapi orang tua kita enggak ingin kita melakukannya. Tapi kita tetap lakukan sehingga mereka sedih. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, itu termasuk kedurhakaan. Itu termasuk kedurhakaan. Baik. Jadi harus diwaspadai. Kemudian pelajaran yang ke-10. Dan inilah inti bab ini. Yaitu perintah untuk apa? Mengucapkan yang baik kepada orang tua. Ya. Perintah mengucapkan yang baik kepada orang tua. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Fawallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir. Demi Allah, kalau kamu melembutkan ucapan terhadap ibumu dan memberi makan kepadanya, maka kamu akan masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Iya. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-23 sampai ke-24. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dengan suara kita ketika berbicara kepada orang tua. Hati-hati. Jangan bersuara besar. Jangan meninggikan suara melebihi kebutuhan. Jangan meninggikan suara melebihi kebutuhan. Makanya pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, Ayah saya pendengarannya sudah terganggu. Bolehkah saya bersuara keras supaya beliau kedengaran? Maka kata Syekh, ya kalau memang itu yang dibutuhkan tidak apa-apa. Iya. Artinya dia enggak bermaksud membentak, karena memang ayahnya pendengarannya sudah terganggu. Iya. Jadi tidak boleh meninggikan suara melebihi kebutuhan. Dan tidak boleh berbicara kasar, membentak. Jangankan membentak dan berbicara kasar. Sekedar mengucapkan uf saja itu sudah terlarang. Apa artinya uf? Uf itu maknanya kata para ulama, ucapan hardikan atau bantahan yang paling ringan. Ya. Itu penafsirannya. Apa saja yang sesuai urf atau kebiasaan masyarakat kita. Apa yang kira-kira mereka anggap itu hal yang biasa diucapkan pada orang tua, tapi mengandung hardikan atau penolakan. Ya mungkin seperti, ah, nah ini. Intinya, ucapan yang paling ringan tetapi mengandung bantahan, hardikan, itu sudah tidak dibenarkan. Apalagi sampai bentakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma." Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff, dan jangan pula kamu membentak keduanya. "Wa qul lahumu qawlan karima." Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Ya. Jadi pembahasan bab ini sebetulnya telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-23 sampai ke-24, yaitu perintah untuk mengucapkan yang baik, ucapan yang mulia, ucapan yang halus, yang enak didengarkan terhadap orang tua kita. Maka hati-hati. Jangan turuti emosi kita dalam berbicara. Walaupun kadang kita tidak senang terhadap perbuatan orang tua kita, hati-hati, jaga ucapan, jaga adab kita. Iya. Jangan terbawa emosi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengabarkan kepada kita, apabila kita lakukan ini kepada orang tua kita, insyaallah taala itu akan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surga. Pelajaran yang ke-10. Yang ke-11 ya. 11. Baik. Kewajiban kewajiban bersikap baik kepada kedua orang tua dan memenuhi kebutuhan mereka. Memenuhi kebutuhan mereka semampu kita. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa at'amtaha at'am, dan engkau beri makan kepadanya. Iya. Maka ini terkandung kewajiban bersikap baik dan memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan orang tua kita. Semampu kita. Apa saja yang mereka butuhkan. Iya. Terutama tentunya kebutuhan pokok, makanan. Dan apa saja yang mampu kita lakukan. Baik. Pelajaran yang ke-12. Hadis yang mulia ini memperingatkan kepada kita bahaya pemahaman Khawarij. Dan bahayanya bergaul dengan mereka. Ya ini kan sebab Ali bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Iya. Karena dia sempat bergaul dengan orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij itu si apa namanya? Najdah bin Amir yang dia sebut orang-orang Najdat. Itu pengikut-pengikutnya. Mereka itu punya pemahaman mengkafirkan pelaku dosa besar ditambah pemahaman yaitu apa? Dosa kecil kalau dia lakukan satu, dua atau tiga kali itu jadi dosa besar. Nah, inilah sebab dia bertanya kepada Ibnu Umar. Karena dia pemahaman mereka dosa kecil itu kalau dia sudah lakukan lebih dari satu kali itu sudah jadi otomatis dosa besar. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengingatkan atau meluruskan dia bahwasanya itu bukan dosa-dosa besar. Maka ini terkandung peringatan bagi kita bahaya pemahaman Khawarij dan bahaya bergaul dengan mereka. Inilah hikmahnya mengapa para ulama melarang kita menghadiri majelis ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, agar kita tidak ikut tersesat. Baik. Pelajaran yang ke-13. Hadis ini menunjukkan kepada kita untuk menghilangkan syubhat di kepala kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada orang yang berilmu, jangan ditanyakan kepada teman duduk kita, maksudnya teman selevel kita. Ya. Yang kita anggap sama saja dengan kita, dia kalau kena syubhat, dia juga bingung. Jangan ceritakan kepadanya, nanti kena syubhat masuk di hatinya, susah keluar lagi. Tapi tanyakan kepada para ulama supaya dipatahkan syubhat tersebut dan hilang dari kepala kita. Ya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaiha aw li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu bid'ah, jangan dia sampaikan ke teman-teman duduknya sehingga dia tidak memasukkannya ke dalam hati-hati mereka. Ini bahaya. Nah, ini juga menunjukkan apa? Kedudukan para ulama di tengah-tengah kita. Ya. Pelajaran yang berikutnya, bolehnya bersumpah di dalam berfatwa atau memberi nasihat meskipun tidak diminta bersumpah sebagaimana yang dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Pelajaran yang lainnya adalah hadis ini menunjukkan bahayanya perbuatan dosa-dosa besar. Dia bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga karena Ibnu Umar mengingatkan, selama kamu menjauhi dosa-dosa besar, apabila kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, akan menjadi sebab kamu masuk ke dalam surga. Baik. Dalil yang berikutnya, insyaallah ta'ala ini pembahasan terakhir kita pada kesempatan ini. Masih pada bab yang sama, bab yang keempat. Ini dalil terakhir pada bab yang keempat ini. An Urwah qala. Dari Urwah, beliau berkata. Tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan hendaklah engkau merendahkan sayapmu kepada kedua orang tuamu karena kasih sayang. Surat Al-Isra ayat ke-24. Beliau berkata, apa makna ayat ini? La tamtani' min syai'in ahabbahu. Janganlah kamu enggan untuk melakukan sesuatu yang mereka berdua senangi. Atau memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka berdua. Ini di antara penafsiran ayat ini. Surat Al-Isra ayat ke-24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَخْفِدْ لَهُمَ جَنَحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Dan rendahkanlah sayapmu terhadap kedua orang tuamu karena kasih sayang. Ya. Maknanya apa? Janganlah kamu enggan mentaati apa yang diinginkan kedua orang tuamu. Apalagi sampai diperintahkan. Baru diinginkan saja, kita diperintahkan untuk memenuhinya. Apalagi kalau diperintahkan. Iya. Jadi, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Untuk apa? Memenuhi apa saja yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Jangan enggan. Apalagi kalau sampai kedua orang tua kita memerintahkan. Dan jangan dibantah. Jangan dibantah. Selama itu tentunya bukan perbuatan dosa. Bukan perbuatan dosa. Maka wajib bagi kita untuk memenuhinya berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, Ummul Mukminin, sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir As-Sam'ani, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang makna ayat ini, "Ati'huma ma amaraka." Taati keduanya terhadap apa yang mereka berdua perintahkan. Itu maknanya. Iya. Rendahkan sayapmu kepada keduanya. Maksudnya apa? Jangan sombong. Bersikap tawadu kepada orang tuamu. Apa maknanya bersikap tawadu kepada keduanya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, taati apa perintah mereka berdua. Ya. Penafsiran yang lainnya disebutkan oleh Imam Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, makna ayat ini, kun baina yadaihima kal abdil muznib baina yadai sayyid al-fadl ghalidh. Jadilah kamu di depan kedua orang tuamu seperti seorang budak yang baru saja melakukan kesalahan besar. Di hadapan tuannya yang lagi marah besar. Ya. Dahulu kan di masa banyak budak, kalau budak itu habis melakukan kesalahan besar, baik sengaja maupun tanpa sengaja, kemudian tuannya lagi marah besar, seperti apa keadaannya? Tentu dia akan sangat ketakutan. Dia akan hati-hati berbicara. Bahkan dia tidak akan berbicara kecuali diizinkan. Dia diam, mengharapkan pemaafan. Seperti itulah kita di hadapan kedua orang tua kita. Ya. Subhanallah. Ini yang dituntut kepada kita untuk tidak menyombongkan diri terhadap orang tua kita seperti itu. Subhanallah, betapa kalau kita lihat diri kita, banyak keadaan diri kita ini yang tidak memenuhi hak kedua orang tua kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah taubat dan ampunan kepada kita. Walhamdulillah. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Beberapa bab terkait dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita dan usaha memberikan yang terbaik di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi at-taufiq.